Indra. Tangannya boleh diangkat semua, dilambai-lambaiin. Yang bisa boleh nyanyi bareng ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu.